Kemudian kata beliau, wajuzu lahuma ijra'ul Qur'ani ala qulubihima min ghairi talaffuzin bihi. Boleh bagi keduanya, bagi wanita haid atau orang yang junub, untuk membaca Al-Quran di dalam hatinya. Ya. Ajra yujri, itu arti secara bahasa menjalankan. Maksudnya apa? Membaca Al-Quran di dalam hati tanpa melafazkan. Wa yajuzu lahuma an-nadru fil mushaf wa imraruhu 'alal qalb. Boleh bagi keduanya untuk memandang ke dalam mushaf, melihat mushaf, kemudian membaca di dalam hatinya. Ini pendapat Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, karena beliau termasuk yang berpendapat tidak boleh membaca Al-Quran dalam keadaan hadas besar. Adapun hadas kecil, ya, beliau berpendapat bolehnya. Bahkan beliau menukilkan ijma' para ulama, boleh bagi orang yang berhadas kecil untuk membaca Al-Quran. Namun yang afdol, hendaknya dia membaca Al-Quran dalam keadaan suci dari hadas kecil. Jadi ketika beliau berpendapat tidak bolehnya, maka boleh saja untuk membaca namun di dalam hati, melihat mushaf, membaca di dalam hati, ya. Tidak boleh melafazkan, ya. Tapi yang rajih barakallahu fikum, boleh saja untuk membaca Al-Quran. Kemudian kata beliau, wa ajma'al muslimun ala jawazit tasbihi wat tahlili wat tahmidi wat takbir. Wassalati ala rasulillahi sallallahu sallam wa ghairi dhalika minal adhkar lil junubi wal ha'id. Para ulama kaum muslimin bersepakat bolehnya untuk berzikir dengan bertasbih, bertahlil, ya, tasbih subhanallah, tahlil qawlu la ilaha illallah, at-tahmid alhamdulillah, wat-takbir Allahu Akbar, ya. Demikian pula bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan yang lainnya dari zikir-zikir bagi orang yang junub ataupun haid. Ya. Qala ashabuna wa kadzalika idza qala li insanin ya Yahya fudil kitaba biquwwah wa qasada bihi ghair al-Qur'an fa huwa jaizun wa kadza ma ashbahahu. Berkata para ulama dari madhab kami, yakni madhab Syafi'iyah, ya, dibolehkan orang yang haid ataupun junub untuk mengatakan ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Ini ayat Al-Quran surah Maryam ayat ke-12, ya. Kata beliau, kenapa boleh? Ya. Dia bermaksud dengan ucapan itu bukan membaca Al-Quran. Dan yang semisalnya, ya, dia mengatakan kepada putranya yang bernama Yahya dengan ucapan sama yang ada di dalam Al-Quran. Ya Yahya, khudil kitab biquwah. Apa artinya? Wahai Yahya, ambillah kitab dengan kuat. Ya, peganglah kuat Al-Kitab. Ya. Pelajari, amalkan, yakini apa yang diperintahkan untuk diyakini. Ini dimaksudkan dengannya bukan Al-Quran, tapi merintahkan kepada putranya yang bernama Yahya, atau siapa saja ya, yang bernama Yahya. Qalu, mereka juga mengatakan, wa yajuzu lahuma ayyakula indal musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh juga bagi orang yang junub ataupun haid untuk mengatakan ketika mendapatkan musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, idza lam yaqsuda al-qira'ah. Ya, boleh mengucapkan itu padahal itu dari Al-Quran, tapi dia membacanya bukan bermaksud untuk membaca Al-Quran. Ya. Ini pendapat apa? Al-Imam An-Nawawi yang mempersyaratkan membaca Al-Quran harus suci dari hadas besar. Qala ashabuna al-Khurasaniyun wa yajuzu an yaqula 'inda rukubid dabbah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Berkata pula para sahabat kami dari kalangan penduduk Khurasan, boleh bagi orang yang haid ataupun nifas ketika mengendarai ad-dabbah, binatang tunggangan, ya, atau yang semakna yaitu kendaraan yang ada pada zaman kita sekarang ini, dengan mengatakan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, maha suci Allah yang menundukkan bagi kami ini, ya, wa ma kunna lahu muqrinin. Surah Az-Zukhruf ayat ke-13, ya. Dia bermaksud berdoa dengan mengambil sesuai yang ada di dalam ayat Al-Quran, Surah Az-Zukhruf ayat ke-13. Ya. Boleh juga untuk berdoa sebagaimana di dalam Surah Al-Baqarah ayat ke-201. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wahai Rabb kami, berikanlah kami di dunia kebaikan, di akhirat kebaikan, dan lindungi kami dari azab api neraka. Ya. Dengan catatan apa? Tidak bermaksud membaca Al-Quran, tapi sekedar berdoa. Qala Imamul Haramain, fa in qala al-junubu bismillah awil hamdulillah fa in qasada al-qur'ana asa wa in qasada dzikra aw lam yaqsud syai'an lam ya'tham. Berkata al-Imam al-Haramain, Imamul Haramain, apabila seorang yang junub mengatakan bismillah, ini bagian dari Al-Qur'an, alhamdulillah juga bagian dari Al-Qur'an, ketika dia mengucapkan ini bermaksud membaca Al-Qur'an, maka dia bermaksiat, ya, artinya berdosa. Ya, ini pendapat yang tidak membolehkan untuk membaca Al-Qur'an bagi orang junub ataupun haid. Ya. Tetapi kata beliau, bila bermaksud membaca itu sekedar zikir, ya, tidak bermaksud sesuatu, lam ya'tham, maka tidak mengapa, tidak berdosa. wa yajuzu lahumā qira'atu man nusikhat tilawatuhu, boleh bagi keduanya untuk membaca yang telah mansukh bacaannya. Ka asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjimuhuma. Laki-laki yang tua ataupun wanita yang telah tua kemudian berzina, maka rajamlah keduanya. Hukum rajam ya, tentunya apabila sudah pernah menikah. Jadi ini dahulu barakallahu fikum bagian dari Al-Quran, namun sudah mansukh, sudah dihapus, tidak dimasukkan bagian dari Al-Quran, tapi hukumnya tidak mansukh ya. Hukumnya tidak mansukh. Jadi di dalam Al-Quran itu ada yang bacaannya itu dimansuhkan ya. Tidak lagi dimasukkan dalam bagian Al-Quran. Kita baca Al-Quran dari awal sampai akhir tidak mendapatkan ayat ini ya. Tapi hukumnya masih dipraktekkan ya. Dan ada ayat Al-Quran yang bacaannya masih ditetapkan di dalam Al-Quran, namun hukumnya sudah dihapus ya. Jadi ini ayat barakallahu fikum ya, hukumnya masih tetap berlaku, tapi bacaan tidak termasuk di dalam Al-Quran ya. Tidak mengapa untuk dibaca bagi orang yang haid ataupun nifas. Ini pendapat bagi yang persyaratkan membaca Al-Quran barakallahu fikum ya, dengan suci dari hadas besar ya. Jadi ya, kalau ini bukan bagian dari Al-Quran maka tidak ada masalah lagi ya, tidak ada perselisihan pada permasalahan ini untuk membaca ayat yang dimaksud tadi. Taib. Faslun. Idza lam yajid al-junubu awil haidu ma'an tayammam. Apabila orang yang haid ataupun junub tidak mendapatkan air, maka dia bertayammum. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa ayat ke-43. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Bila tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan mengenakan apa? Bagian di muka bumi. Ya. Wa yubahu lahul qira'atu was-salatu wa ghairuhuma. Ya. Setelah bertayamum boleh untuk membaca Al-Qur'an dan salat. Fa in ahdatha hurima alaihi shalah. Kemudian apabila dia berhadas tidak boleh lagi untuk salat. Ya. Wa lam tuhram alaihi al-qira'atu wal julusu fil masjid wa ghairihima, dan tidak mengapa baginya untuk membaca Al-Qur'an dan duduk di masjid dan yang selain keduanya ya. Kenapa? Dengan dia bertayamum maka dia sudah suci sekalipun dia hadasnya adalah hadas besar ya. Hadas kecil, hadas besar, tidak dapat air, tayamum ya. Maka hadas besar dan kecilnya ya, bisa apa? Barakallahu fikum ya, dibolehkan atau dibolehkan dia untuk melaksanakan ibadah sholat, membaca Al-Quran dan yang lainnya ya. Kemudian apabila dia berhadas ya, yang dimaksud oleh beliau di sini adalah hadas kecil ya, hadas kecil, maka dibolehkan untuk membaca Al-Quran. Adapun sholat tidak diperbolehkan, karena sholat syaratnya apa? Harus suci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Mimma la yuhram 'alal muhdats, sesuatu yang tidak diharamkan bagi orang yang berhadas kecil. Kama idza ihtasala tsumma ahdatsa, ya. Permisalan ini seperti orang yang sudah mandi dengan menggunakan air, kemudian dia berhadas kecil. Ya, tidak mengapa untuk dia membaca Al-Qur'an ataupun duduk di dalam masjid, ya. Wa hadha mimma yas'alu anhu wa yastaghrib fa yuqal junubun yumna'u minas shalah wa lam yumna'u min qira'atil qur'an wal julusi fil masjid min ghairi darurah kaifa suratuhu fa hadhihi suratuhu, ya. Dan perkara semacam ini termasuk yang dipertanyakan dan dianggap aneh. Bagaimana orang yang junub dilarang untuk sholat dan tidak dilarang untuk membaca Al-Quran dan duduk di masjid tanpa adanya darurat, tanpa adanya darurat? Bagaimana bentuknya? Maka bentuknya semacam ini. Maksudnya barakallahu fikum, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berpendapat, ya, membaca Al-Quran dan duduk di dalam masjid harus suci dari hadas besar. Ya. Nah ini, ya, dia belum mandi, hanya bertayamum. Ya. Karena tayamum, pendapat para ulama itu hanya apa? Digunakan untuk dia melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Sedangkan hukumnya, ya, dia masih junub, sehingga ketika mendapatkan air maka dia harus mandi. Ya. Ketika mendapatkan air, junubnya itu harus dihilangkan dengan mandi. Ya. Jadi tayamum itu mubihun lissalah, kata mereka para ulama, ya, tayamum itu sesuatu yang membolehkan untuk dia melaksanakan sholat, karena sholat hukumnya wajib, ya. Ketika dia tidak mampu untuk melaksanakan syaratnya maka tidak gugur kewajibannya, ya. Mamanya dia tidak bisa berwudu, ya, karena sakit, maka tayamum. Kemudian tayamum saja tidak bisa, maka dia tetap wajib untuk melaksanakan sholat, tidak gugur. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah engkau kepada Allah semampu kalian. Satu syarat tidak mampu dia melaksanakan, maka syarat yang lain yang dia bisa melakukannya maka harus dilakukan. Ya, harus mengenakan pakaian yang menutup auratnya. Lah ternyata dia tidak mampu lagi, tidak punya, untuk yang dia menutup auratnya, maka sholatnya tetap wajib. Sholat sebagaimana dia keadaannya semacam itu, tidak menutup auratnya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Dia berpakaian menutup auratnya, namun pakaiannya najis, tidak ada yang menggantikannya. Orang pada pergi semuanya, meminta bantuan tidak ada, sementara sholat sudah tiba waktunya. kalau tidak sholat akan keluar dari waktunya, maka tetap ya wajib baginya untuk melaksanakan sholat, tidak gugur ya, tidak gugur ibadah sholat sampai apa, sampai ajal menjemputnya ya, ataupun tidak sadar ya, ketika tidak sadar ya bagaimana lagi ya, atau dia tertidur, maka ketika terbangun wajib baginya untuk melaksanakan sholat ya. Jadi fabarakallahu fikum ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ya, beliau menganggap sesuatu yang aneh ya, kalau orang tidak tahu, orang junub kok boleh masuk ke dalam masjid, boleh membaca Al-Quran. Ya demikian keadaannya, dia junub ataupun haid, setelah selesai haidnya kemudian tidak mendapatkan air tayamum ya, dia boleh sholat membaca Al-Quran. Kemudian ternyata dia berhadas, hadas kecil ya, dia boleh apa? Membaca Al-Quran, boleh duduk di dalam masjid ya, padahal dia junub ya, ini disamakan dengan orang yang sudah mandi dari hadas besarnya, kemudian dia berhadas, hadas kecil ya. Jadi fabarakallahu fikum, yang namanya tayamum itu apa? Mubihun lissalah ya, sesuatu yang membolehkan untuk dia melaksanakan sholat. Kalau belum tayamum maka tidak boleh sholat ya. Apabila mendapatkan air maka junubnya harus dihilangkan dengan dia mandi janabah. Nah, thumma qal, thumma la farqa fima dzakarnahu baina tayammumil junubi fil hadari was safari wa dzakara ba'du ashabi syafi'i annahu idza tayammama fil hadar istabaha shalah wa la yaqra' ba'daha wa la yajlis fil masjid wassahih jawazu dzalik kama qaddamna. Kemudian tidak ada perbedaan sebagaimana telah kami sebutkan antara tayammum junub ya, ketika dalam keadaan mukim atau dalam keadaan safar, dalam keadaan bertempat tinggal atau dalam keadaan dia sedang musafir dalam perjalanan ya. Jadi tidak ada bedanya. Sebagian ulama dari kalangan Syafi'iyah ada yang berpendapat bahwa apabila tayamum ketika hadar dalam keadaan mukim ya, itu boleh sholat ya, namun tidak boleh membaca Al-Quran dan tidak boleh duduk di dalam masjid ya. Adapun yang benar, kata beliau, yang demikian itu diperbolehkan sebagaimana telah kami jelaskan ya. Jadi tidak ada beda, mau dalam keadaan bertempat tinggal ataupun dalam keadaan safar ya, setelah dia bertayamum boleh sholat, boleh membaca Al-Quran, boleh duduk di dalam masjid. Nah, qala walau tayammama wa shalla wa qara'a thumma ra'a ma'an yalzimuhu isti'maluhu fa innahu yuhramu 'alaihi al-qira'ah wa jami'u ma yuhramu 'alal junubi hatta yahtasil. Andai kata dia bertayamum kemudian salat dan membaca Al-Qur'an, setelah itu melihat air, wajib baginya untuk menggunakan air mandi dan diharamkan baginya untuk membaca Al-Qur'an dan semua yang diharamkan bagi orang yang junub sampai dia mandi terlebih dahulu. Ya. Jadi barakallahu fikum, ya. Yang namanya tayamum itu apa? Tidak menggugurkan junub. Ya. Hanya boleh melakukan ibadah-ibadah yang dipersyaratkan padanya harus apa? Tidak berhadas, baik besar ataupun hadas kecil. Ya. Ketika mendapatkan air, maka tidak boleh lagi sholat. Ya. Bagi yang berpendapat, ya, harus suci dari hadas besar, maka tidak boleh membaca Al-Quran. Ya. Dan perkara-perkara yang lainnya yang dipersyaratkan harus suci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Walau tayammama wa shalla wa qara'a tsumma arada tayammuma li hadatsin aw li fariidatin ukhra aw li ghairi dhalik fa innahu la yuhram 'alaihi al-qira'atu 'ala al-madhhab as-sahih al-mukhtar wa fihi wajhun li ba'di ashhab asy-syafi'i annahu la yajuz wal ma'ruf al-awwal. Ya, andai kata dia bertayamum salat dan membaca Al-Qur'an kemudian menginginkan tayamum karena dia berhadas untuk melaksanakan kewajiban yang lain atau yang semisalnya, maka tidak mengapa baginya untuk membaca Al-Quran menurut pendapat yang sahih, ya, yang dipilih. Dan di sana ada pendapat yang lain dari kalangan ulama Syafi'iyah bahwa tidak boleh, ya. Wal ma'ruf al awwal, adapun yang dikenal adalah pendapat yang pertama. Ya, kalau sudah tayamum kemudian batal, tidak mengapa untuk dia membaca Al-Qur'an, karena membaca Al-Qur'an dibolehkan bagi orang yang berhadas kecil. Ya. Amma idza lam yajid al junubu ma'an wala turaban fa inna usalli li hurmatil waqti ala hasbi halihi. Ya. Adapun apabila tidak mendapatkan air orang yang junub ataupun haid, ya, tidak pula mendapatkan turaban, ya, debu, maka dia salat karena agungnya waktu, ya, artinya waktu salat, ya, agungnya waktu salat, maka dia harus melaksanakan sholat apapun keadaannya sesuai dengan kemampuannya. Ya. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ya, tidak berpendapat apa? Gugurnya ibadah sholat disebabkan ada satu syarat yang tidak terpenuhi. Ya. Dan ini yang benar. Ya. Ini pendapat yang benar. Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Lalu bagaimana orang yang beralasan karena sibuk, karena kerja dan lain sebagainya kemudian meninggalkan sholat, ya, maka tentu dosanya lebih besar lagi, ya. Yang syaratnya saja bisa, tidak bisa dia memenuhi, wajib untuk melaksanakan sholat sesuai dengan keadaannya. Baik. Adapun, ya, kisah disyariatkannya tayamum adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, yaitu yang dikenal dengan kisahnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, di mana dia kehilangkan qiladah, ya, kalung emas. Kemudian setelah itu Nabi alaihissalatu wassalam memerintahkan para sahabatnya untuk mencari kalung tersebut sampai mereka tertahan di tempat yang tidak ada air, sedangkan sholat sudah tiba waktunya. Akhirnya mereka sholat dalam keadaan tidak apa, berwudu. Ya. Mereka sholat dalam keadaan tidak berwudu. Kemudian mereka setelah bertemu Nabi alaihi salatu wasallam menceritakan kejadiannya, ya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam tidak memerintahkan mereka untuk mengulangi salat, ya. Tidak memerintahkan mereka untuk mengulangi salatnya, ya. Yang salat belum bersuci dari hadas kecil karena tidak mendapatkan air, ya. Ulangi salatnya, tidak. Ya. Jadi ketika syaratnya tidak terpenuhi, ya sudah, ya. Lakukan semampu kalian, ya. Sebagaimana orang yang tidak bisa menutupi auratnya, tetap wajib salat sesuai dengan keadaannya, ya. Kemudian barakallahu fikum, termasuk barokah dari keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan kisah ini, turunlah surah yang memerintahkan untuk bertayamum. Itu surah apa? Surah Al-Maidah, ya. Surah An-Nisa, ya. Ayat ke 43. Jadi demikian, ya. Sebab diperintahkannya untuk bertayamum. Turun ayat setelah kejadian yang dialami oleh Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Mungkin itu saja yang dapat kita baca untuk pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.